وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه أخرجه مسلم. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, siapapun yang menguasai salah satu urusan umatku, maksudnya jadi pemimpin, amanahkan sesuatu, lalu ia menyusahkan mereka, menipu mereka, maka berilah kesusahan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Di situ perlu diperbaiki yang bahasa Arabnya itu bukan sin ya, tapi shin. Fasyakka. Itu kan fasakka ya, pakai sin. Diganti shin, pakai titik. Hadis ini menyebutkan akhlak buruk yang kelima ya. Tentang siapapun kata Nabi SAW yang diberikan, dikuasakan amanah umat ini. Amanah umat banyak. Apa saja gitu. Baik dia jadi pemimpin, raja atau presiden, atau dia jadi pemimpin wilayah, wali kota kalau kita mungkin gubernur atau bupati, atau apa saja, termasuk RT, atau termasuk orang diberi percayakan lembaga, uang umat bersatu di situ, misal amil zakat, ya, kegiatan-kegiatan sosial, ini semua masuk di dalamnya. Siapapun yang menyusahkan di sini, sengaja mencari masalah, dana itu disalahgunakan, gitu kan, atau tidak dijalankan pada tempatnya, tanpa menyampaikan kepada pemilik dana misalnya, misalnya ada dana dimasukkan, dana sosial masuk untuk masjid, masjid di lokasi A misalnya, kemudian kita melihat sebagai pengelola yayasan, ada masjid yang lebih perlu, bahasakan kepada penyumbang, mau enggak kalau ini dipindahkan dari masjid A ke masjid B, karena ini lebih penting, ini buktinya misalnya. Nah, itu boleh, kalau dia bilang iya, apa-apa, alihkan, sudah alhamdulillah, kalau enggak, nah ini amanah semuanya. Ya. Siapa yang menyusahkan mereka, menyulitkan, kalau pemimpin misalnya tadinya hak rakyatnya dia enggak mau kasih pengurusan kayak kita misalnya KTP kah, paspor atau apa saja disulitkan oleh mereka, maka secara individu dia bertanggung jawabin. Allah Subhanahu wa taala akan menyusahkan hidupnya sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam.